وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-84 dan setelahnya dari surah Yusuf, yakni setelah saudara-saudaranya Yusuf kembali dalam keadaan adik mereka yang mereka bawa serta sebelumnya ternyata tidak bisa kembali ke negeri Kanaan karena ditahan oleh Al-Aziz, yakni Yusuf alaihissalatu wassalam pada saat itu. Dan mereka pun menceritakan kepada sang ayah kejadian yang terjadi. Ya, walaupun mereka telah menyatakan apa adanya dengan jujur, tapi sang ayah masih tetap dengan kesedihannya, bahkan bertambah sedih dari kesedihannya dari terpisahkannya dengan Yusuf, masih ada ditambah lagi sekarang dengan dipisahkannya dari anaknya, yakni Binyamin. Di sini dikisahkan wa tawalla anhum, akhirnya Nabiullah Ya'qub alaihissalam berpaling dari anak-anaknya. Dalam artian setelah mereka melaporkan segala sesuatunya, wa qala ya asafa ala yusufa, sambil mengatakan wahai duhai kasihannya Yusuf, senantiasa dia mengingat-ingat Yusuf sekian tahun lamanya. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, bahkan mata beliau sudah memutih, yakni buta. Barakallahu fikum. Saking sedihnya dan senantiasa menangis dan hatinya sudah dipenuhi dengan kesedihan. وَهُوَ كَظِيمٌ, dalam keadaan beliau senantiasa menahan kesedihan ini. Barakallahu fikum. Beliau hanya melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beberkan ke orang-orang. Ya, demikianlah sesungguhnya apapun yang kita alami, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari jalan terbaik dan berharap hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Qalu tallahi tabta'u tadkuru Yusuf, mereka pun mengatakan demi Allah wahai kami, engkau senantiasa terus menerus mengingat Yusuf dari dulu. Tabta'u tadkuru Yusuf, in la tazalu tadkuru Yusuf, terus menerus engkau ingat Yusuf. Hatta takuna harada, sampai engkau menjadi lemah. La haula illa billah. Sampai engkau barakallahu bikum, matamu menjadi buta, kemudian punggungmu menjadi membungkuk dan kelihatannya tampak lebih tua dari yang sesungguhnya. hatta takuna haradan aw takuna minal halikin, karena kesedihan. Wallahul musta'an. Maka sang ayah hanya mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya melaporkan, aku hanya menyampaikan kesedihanku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari gundah gulananya, kesedihannya, masalahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini yang mestinya dilakukan. Hatta kita di zaman sekarang ini mestinya ini yang kita lakukan. Kalau ada masalah enggak usah dibeberkan di media sosial. Masalah keluarga, masalah anak, enggak perlu. Barakallahu fiikum. Enggak semuanya orang kasihan terhadap kita. Ya pol-polnya mereka hanya mengatakan ya kasihan yang aneh. Tapi semoga cepat sembuh, semoga cepat semangat kembali, semoga cepat selesai urusannya, semoga ya cuma sekedar hak doa. Lainnya memang juga ya justru mengejek, mencibir. Tapi bahkan bersyukur atas apa yang menimpa kita. Waliyadzubillah. Oleh karena itu kita hanya bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Semoga Allah memberikan kemudahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya. Qala innama ashku bathi wa huzni. Ashku shikaya ini keluhan. Barakallahu fiikum. Yani kesusahanku, kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah yang bisa menghilangkannya. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui apa yang ada dari Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kalian tidak tahu. Yani Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam sangat yakin bahwa Yusuf masih hidup dan dia akan melakukan seperti apa yang dilihat oleh Yusuf dalam mimpinya. Yani takwilannya bahwa semuanya akan sujud. Saudaranya Yusuf dan kedua orang tuanya Yusuf akan sujud kepada Yusuf sebagai penghormatan. Dan ini diyakini oleh Nabi Yaqub akan terjadi suatu saat. Sehingga Nabi Yaqub memberikan semangat kepada putra-putranya, ya bani yadhhabu. Wahai anak-anakku, berangkatlah kalian kembali ke Mesir. Fatahassasumi Yusufa. Coba yang kan? Walaupun dari awal-awal dikatakan Yusuf telah mati dimakan oleh serigala, sang ayah tidak percaya. Barakallahu fikum. Bahkan di ayat ini sang ayah mengatakan idhabu fatahassasumi Yusufa. Berangkatlah kalian kembali ke negeri Mesir dan cari tahu. At-tahassus itu mencari tahu berita yang baik. Kalau tajassus, mencari tahu berita jelek. Tajassus itu mata-matai. Barakallah, mencari kesalahan, mencari ketergelinciran, mencari kekurangan orang. Namanya tajassus. Tapi kalau tahassus, mencari, berusaha mencari berita yang baik. Ya bani yadhhabu, berangkatlah kalian semuanya. Fatahassasumi Yusuf wa akhihi. Dan kalian mencari tahu keberadaan dan keadaan Yusuf dan saudaranya Binyamin. Wala yata'assu min rahmatillah. Dan jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang tak seorang pun boleh putus asa. Terpuruk apapun keadaannya jangan pernah putus asa. Taib alias barga taib aliasu di sini artinya keputusasaan. Ini tidak boleh. Semestinya apa? Besar harapan. Taib. Coba perhatikan syariat Islam ini, syariat yang agung ini, syariat yang kalau kita melakukannya betul-betul kita yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalian yang paling unggul. sahih. Dari Islam ini mendatangkan perubahan yang luar biasa. Dari Islam akan menjadikan orang-orangnya cerdas. Islam akan menjadikan orang-orangnya dermawan. Islam akan menjadikan orang-orangnya pemberani. Islam menjadikan orang-orangnya maju. Barakallahu fikum. Orang-orang Arab, orang Arab di zamannya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, enggak ada apa-apanya, enggak ditengok. Enggak ada istimewanya. Negerinya negeri gurun, tapi masyarakatnya enggak ada yang mau diatur. Enggak ada sesuatu yang bisa ditonjolkan dan diharapkan di sana, enggak ada. Senantiasa perang antara kabilah. Tidak ada hasil bumi yang diharapkan, tidak ada. Barakallahu fikum. Sementara negara Persia luar biasa majunya pada saat itu. Negara Romawi luar biasa dari semua sisi kehidupan yang mereka miliki. Pertaniannya, militernya, kesehatan, pokoknya. Baik. Islam datang, masya Allah. Baik. Menjadikan orang mau berpikir dan diajak berpikir. Islam ini luar biasa. Dari kemajuan luar biasa. Nah terus kenapa terpuruk? Ya karena mereka meninggalkan. Umat Islam ini meninggalkan ajaran Islamnya. Sehingga tertinggal, terpuruk, jauh. Barakallahu fikum. Baik. Coba perhatikan ajaran-ajaran Islam ini, ajaran-ajaran yang luar biasa agungnya. Baik. Agung luar biasa. Baik. Cuma umat ini sendiri yang meninggalkannya sehingga baik. Islam tidak bisa diukur dengan penganutnya di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Karena pengaruhnya tidak bisa mewakili Islam itu sendiri. Karena tidak dilakukan. Sholat juga tidak. Puasa tidak. Muamalahnya curang. Jadi, bicaranya dusta. Subhanallah. Wallahul musta'an. Coba ajaran-ajaran Islam begitu agung, luar biasa. Seperti ini, Islam tidak mengajarkan kita untuk malas, tidak mengajarkan kita untuk santai-santai, tidak mengajarkan kita untuk curang, tidak mengajarkan. Islam mengajarkan kita untuk maju. Islam mengajarkan kita untuk berpikir cerdas. Islam mengajarkan kita untuk semangat. Islam mengajarkan kita untuk bangkit. Itulah Islam. Barakallahu fiikum. Termasuk diantaranya iman akan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir bukan menjadikan kita pesimis. Sudah jauh itu sudah menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah jauh kerja. Kalau iman terang menjadi mukaya, terang kaya biarnya kerja. Bukan begitu. Barakallahu fiikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangat untuk melakukan apapun yang bermanfaat untuk engkau dari urusan dunia dan urusan agama anda, dan mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sejalan. Barakallahu fikum. Bukan menjadikan kita orang yang ogah-ogahan, putus asaan dan seterusnya. Wallahul musta'an. Wala ta'asu min rahilah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hendaknya kalian besar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la ya'asu min rahillahi illa al-qaumul kafirun. Karena sungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Lah, aku tak ada. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana. Singkat cerita, sampailah mereka kembali untuk ketiga kalinya. Ini kali ketiga mereka kembali ke Mesir untuk mencari apa? Jatah. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana dhur. Wahai al-aziz, kami telah ditimpa musibah. Bukan cuma mereka, semua penduduk Mesir dan di luar Mesir paceklik. Barakallahu fikum. Kondisinya memang mengenaskan. Tidak ada yang ditanam kemudian tumbuh, tidak, mati semuanya. Barakallahu fikum. Ini 7 tahun, bukan 1 tahun 2 tahun ini mau tunggu kelar ini. Kemarau berkepanjang 7 tahun mau tunggu. Barakallahu fikum. Maka ketika mereka sampai kepada Yusuf, mereka pun langsung mengatakan, ayyuhal aziz massana wa ahlana dur. Wahai al-aziz, kami telah ditimpa yakni kesulitan. Waji'na bi bidha'atin muzjah, sementara kami datang membawa barang yang sedianya kami akan tukar dengan makanan. Tapi yang kami bawa ini bidha'ah muzjah. Muzjah di sini artinya barang-barang yang tidak berharga. Ini cuma sekedar tali. Tali yang sudah pakai. Tali bekas, ini bekas, macam-macam. Atau mata uang yang sudah usang, yang kalau mau ditukar harganya sudah dibawa. Atau barang-barang, disebutkan oleh para ulama berbagai macam jenis contoh yang dibawa dari perbekalan. Ya mungkin mereka masih memakainya, tapi sebagian orang sudah buang kalau begitu. Barakallahu. Atau mereka tidak lagi memakainya. Jadi, mereka pun membawa mengatakan fa'ufilana al-kaila wa tasaddaq alaina. Oh ya, walaupun begini, apa yang kami bawa begitu tidak berharga, maka kami tetap memohon agar supaya engkau memberikan kepada kami jatah cukup, jatah sempurna sebagaimana engkau telah berikan kepada kami di tahun-tahun yang lalu. Wa tasaddaq alaina, dan hendaknya engkau bersedekah atas kami dengan membawa serta mengizinkan adik kami untuk pulang ke orang tuanya. Mereka masih mau apa istilahnya merayu Yusuf agar supaya adiknya ini dibawa serta balik ulang ke kampung. Mutasaddiq alaina, innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas ganjari kebaikan orang-orang yang melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Ini kisahnya. Walhasil berangkatlah mereka semuanya dan sampailah ke Al-Aziz. Dan mereka melaporkan kondisi keluarganya dan berharap sangat, ya walaupun yang dibawa itu cuma sesuatu yang tidak berharga. Barakallahu fikum. Sesuatu yang tidak berharga, tapi mereka berharap agar supaya bisa diberi utuh dan dibawa serta adik mereka, sambil memberikan pujian-pujian dan harapan untuk Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya harapannya tentunya agar supaya Nabiullah Yusuf luluh dan mau memberikan apa yang mereka inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan kekuatan untuk beramal dengan Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.